Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah siang ini atau pagi ini kita kembali berkumpul, bisa bersilaturahmi secara virtual dalam program kita yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat dan jadi tambahan amal ibadah di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ahlan, alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wa amma siqtu falahu halatan. Ini masih membahas tentang dua jenazah yang tidak dimandikan dan juga tidak disolatkan. Yang pertama yaitu syahid fi ma'rakatil kufari bisababih, yang mati dalam peperangan melawan orang-orang kafir. Yang kedua yaitu kandungan yang lahir yang keluar dari perut ibunya dalam keadaan wafat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afif. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wa amma siqtu falahu halatan. Dan adapun janin, kandungan yang baru keluar dari rahim ibunya, falahu halatani, ada dua keadaan. Al-ula, keadaan pertama, ayyastahilla, ay yarfa'a sawtahu bil buka. Ay yastahilla, yaitu yastahil itu artinya keluar suaranya gitu. Baik kalau baru keluar dari rahim kan suaranya keluar, nangis. Jadi keadaan pertama, yastahilla, keluar dari rahim ibunya, yastahil dia bersuara. Ay yarfa'a sawtahu bil buka, maksudnya tegasnya yaitu yarfa sautahu bil buka, dia angkat suaranya dengan menangis. Jadi dia nangis suaranya kenceng. Aulam yastahil, atau dia tidak mengeluarkan suara, walakin akan tetapi syaribat laban. Biasanya baik kalau baru dilahirin langsung disodorin puting ibunya. Dia enggak nangis, dia enggak bersuara, lakin syaribal laban, tapi dia ngisap puting ibunya. Nyusu begitu. Syaribal laban itu nyusu. Gitu. Aw nadhar, atau matanya bergerak. Terbuka kemudian dia lihat kanan, dia lihat kiri. Aw taharraka harakatan kabiratan. Atau dia bergerak harakatan kabiratan, gerakan yang kabirah itu maksudnya gerakan yang, kalau bayi gerakan gede bayi kan enggak ada, enggak punya dia masih bayi. Tapi gerakan yang besar, besar dalam arti tadullu alal hayah, yang menunjukkan bahwa dia itu sempat hidup gitu. Janin itu hidup. Jadi keluar dari rahim ibunya enggak ada suaranya, matanya tertutup, enggak, tidak ada tangisan, tapi kemudian deng gitu. Kaget gitu. Bergerak, berarti hidup nih. Tadullu alal hayah, bukan bergerak dicolek-colek maknya, bukan bergerak dicolek bidan, tapi dia itu. Jadi tadullu alal hayah, menunjukkan bahwa dia itu hidup. Summa mata, kemudian dia meninggal. Jadi lahir beberapa saat kemudian meninggal, cuman sebentar doang, keluar dari rahim ibunya 1, 2, 3, 5 detik, kemudian dia wafat. Tapi sebelum wafat menunjukkan adanya hidup. Cuman sebentar. Fa innahu yughassalu wa yusalla alaihi bila khiraf. maka kalau terlihat ada nyata hidupnya, walaupun cuma sebentar setelah keluar dari rahim dia kelihatan hidup begitu, fa innahu yughassalu, janin tersebut wajib dimandikan, wa yusalla alaihi, dan juga disolatkan, bila khilaf, tanpa perdebatan. Jadi semua ulama sepakat kalau terlihat, terbukti ada tanda kehidupan setelah dia keluar dari rahim ibunya, maka dia wajib dimandikan, dia wajib disolatkan, walaupun hidupnya cuma sebentar. Gitu. Li'anna tayaqqanna hayatahu, karena kita sudah mendapat keyakinan hayatahu, tentang hidupnya, kita yakin. Wa fil hadithi, dan dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza stahalla as-sabiyyu, kalau janin itu nangis, wa warasa usulli alaihi, maka dia mewariskan, dia juga diwariskan, usulli alaihi, dan disolatkan. Jadi kalau bayi keluar itu, maka dia juga mendapat warisan. Kalau ketika dia keluar ada kerabat yang wafat, atau dia mewariskan, gitu, berbarengan dengan wafatnya seseorang. Ya katakanlah dia keluar, ibunya meninggal, dia hidup kan, dapat warisan dari ibunya. Nggak lama dia meninggal. Nah, maka warisan yang tadi diperoleh dari ibunya, dia warisin lagi ke ahli waris yang masih hidup. Pokoknya kalau yakin kita dia hidup sebentar, walaupun cuma sebentar, dia wajib dimandikan, dia wajib disolatkan, dan dia mewariskan. Mewariskan dan juga mewarisi. Gitu. Waris. Rawahu An-Nasa'i, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Wa shahahahu Ibnu Hibban, kemudian ini hadis disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban wal Hakim dan juga Imam Al-Hakim. Wa qala, kemudian dia mengatakan, Imam Al-Hakim dia mengatakan, innahu ala syarti syaikhaini, yaitu sahihnya sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi, Pak Iwan, ahlan Pak Imran. Al-Hakim ini, Imam Al-Hakim punya kitab hadis namanya Al-Mustadrak. Al-Mustadrak ala sahihaini. Al-Mustadrak itu artinya yang nyusulin, gitu, yang menggapai ala sahihaini kepada Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi Imam Al-Hakim mengumpulkan hadis-hadis sahih sesuai dengan syaratnya Imam Al-Bukhari atau syaratnya Imam Muslim, tapi tidak masuk dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, gitu. Tapi kalau menurut sesuai dengan syarat sahihnya Imam Bukhari dan Muslim, hadis-hadis Imam Al-Hakim itu syaratnya semua sesuai dengan Al-Bukhari dan Muslim. Makanya namanya Al-Mustadrak, yang melengkapi, yang menyusul kepada Al-Bukhari dan Muslim. Waqala innahu ala syartis syaikhaini, kemudian beliau mengatakan ini hadisnya sahih sesuai dengan syarat Imam Bukhari Muslim. Lakin akan tetapi qala Nawawi, Imam Nawawi mengatakan fi syarhil muhadzabi, dalam kitabnya Syarah Al-Muhadzab, innahu dha'ifun, sesungguhnya hadis itu dha'if, hadisnya lemah. Naam, qala Ibnul Munzir, Imam Ibnul Munzir mengatakan innal ijma'a, bahwasanya ijma' mun'akidun ala salati ala mithli hadha wa ala taksirih. Naam, kata Imam Ibnul Munzir, ijma' sudah terjadi, mun'akidun, ijma' itu mun'akidun, terjadi. Jadi terjadi di antara ulama adanya ijma' kesepakatan ala salati, untuk mensolatkan ala mithli hadha, terhadap jenazah seperti jenazah yang baru lahir begitu, kemudian langsung wafat begitu. Ala mithli hadza wa ala taksijihi, dan juga untuk memandikan. Jadi ijma, walaupun kemudian hadisnya dhaif, tapi seluruh ulama sepakat itu ijma. Dan banyak ya beberapa hadis yang dinilai sebagai dhaif, tapi para ulama menggunakannya sebagai dalil. Sebagaimana kaidah fikih yang kedua itu la dharar, atau yang ketiga la dharar wa la dirar, itu kan hadisnya, redaksi hadis la dharar-nya ya. Jadi kan la dharar wa la dirar itu tidak boleh memberikan bahaya dan tidak boleh mendapatkan bahaya. La dharar wa la dirar itu kan kaidah fikih kubro nomor 3. Dan itu redaksi hadis itu muncul dari redaksi hadis yang dhaif gitu. redaksi itunya ya, la dorornya itu redaksi daif, tapi justru dijadikan oleh ulama sebagai kaidah kubro. Karena walaupun ini hadis daif, tapi kan yu'adiduhu, dia didukung oleh hadis-hadis yang lain dengan makna yang serupa lewat jalur yang lebih banyak. Begitu juga sama idza istahalla sahbi, jadi tidak mesti kalau hadis daif itu langsung dibuang. Ini kan model anak sekarang kalau lihat hadis daif udah aneh aja. Makanya Allah malakasum tuh dari dulu sampai sekarang tuh enggak beres-beres karena hadisnya daif. Kalaupun hadisnya sahih enggak boleh dikerjain kecuali sesuai dengan gaya model kita ngerjain. Yang enggak ngerjain gaya model kita ya kagak, itu kagak sahih gitu. Jadi itu namanya beda dengan ad-dalil wal istidlal. Dalil dengan cara mengambil dalil itu adalah sesuatu yang berbeda. Dan dalil itu kan juga hal-hal yang berbeda. Dalam arti dalil itu kan petunjuk. Petunjuk bagi sebahagian orang itu beda-beda. Makanya kata Imam Iktidok Siratal Mustaqim itu ini, Imam siapa lupa. Al-Itisam Imam Al-Qurtubi kan. Bahwa dalilnya orang, dalilnya bagi awam itu adalah perkataan ulama. Jadi ulama ngomong A, B itu dalil tuh bagi orang awam. Tapi bagi ulama dalil itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Nah, maka itu dalil dan cara beristidlal itu adalah cara atau dua ilmu yang berbeda. Jadi tidak mesti kalau hadisnya dhaif berarti langsung dibuang. Atau sebaliknya hadis sahih nih langsung diamalin, ya enggak gitu juga gitu. Ada metode istinbatul ahkam. Makanya kita tuh rada gedek juga gitu. Bukan gedeknya, maksudnya kita kan belajar usul fikih tuh ribet banget ya. Usul fikih itu pelajaran paling susah dalam hierarki syariat. Artinya dalam hal pelajaran syariat, usul fikih itu paling ribet. Dan bab paling ribet dalam usul fikih itu namanya tahqiqul manat gitu. Tahqiq al-manat, menentukan sebab hukumnya itu yang paling susah. Kemudian udah capek-capek belajar begitu sekian semester bahkan sekian tahun gitu. Ngelihat ada orang yang ketemu hadis A sahih langsung diiyain, hadis B dhaif langsung dibuang, tuh rasanya gede banget. Bawaannya mau nyakar aja mukanya. Al-Itisam Imam Asy-Syatibi begitu. Pak Fitriani, Pak Fitriani Suwito nih, laki apa perempuan nih, mohon maaf tuh. Al-Itisam Asy-Syatibi. Pak Andi Ahlan, Waalaikumsalam, dari Papua. Pak Imron, kalau bab puasa kita udah punya ya, di playlist tuh ada bab puasa kitab Kifayatul Akhir zaman dulu. Zaman kita belum punya komputer, langsung ke kitabnya pakai HP. Tapi nanti suatu waktu kita ulang lagi, karena baca kitab yang begini ini kita akan terusin sampai sekuat tenaga kita punya. Jadi ntar ketemu bab puasa gitu. Tapi kalau yang mau sekarang bab puasa kita udah punya playlistnya di bab puasa kita Kifayatul Akhir gitu. Ahlan Ustaz Zulkifli. Qala Ibnul Munzir innal ijma'a mun'akidun innal ijma'a mun'akidun 'ala salati 'ala mithli hadha wa 'ala taksirih wa fi da'wa al ijma'i shay'un binisbati ila salat. Tapi kata Imam Taqiyuddin Al-Hisni, wa fi da'wa al ijma'i, klaim adanya ijma', kesepakatan, shay'un itu ada sesuatu yang bisa merusak ijma'nya, maksudnya merusak klaim ijma' binisbati ila sholah, terhadap masalah sholah. Jadi tidak semua ulama sepakat untuk mensholati jenazah seperti ini gitu. Jadi kita bilang di awal dalam mazhab Syafi'i, janin yang keluar dari rahim ibunya kemudian terlihat bahwa dia hidup, entah karena dia nangis, entah karena dia nyusu, entah karena dia bergerak, yang menunjukkan bahwa dia hidup walaupun sebentar, kita sepakat dia disolatin, dia dimandiin gitu. Bahkan Imam Ibnul Munzir mengatakan ijma', kesepakatan seluruh ulama, emang diwajibin mandi diwajibin juga untuk disolatkan, disolatkan begitu. Ah, tapi kata Imam Taqiyuddin Al-Isni, da'wal ijma'i ala hadha fi syai'un. Klaim ijma'nya ada masalah nih. Jadi enggak semua ulama sepakat kok tentang mensolatkan begitu. Tidak semua ulama sepakat tentang mensolatkan jenazah. Karena jenazah jan solat itu kan salah satu fungsinya, beberapa ulama mengatakan doa terhadap mayit. Sedangkan janin yang baru lahir, dia enggak sempat ngalamin hidup. Ia cuma sekian detik. Tidak ada, artinya tidak berarti signifikan doa kepada dia, karena memang dia adalah orang yang bebas daripada dosa. Maka itu sebagian ulama melihat jenazah yang seperti itu tidak perlu disolatkan, langsung saja dimandikan, dikafani, kemudian dikuburkan gitu. Itu keadaan pertama keluar dari janin, keluar dari rahim ibunya, kemudian dia melihat, memperlihatkan tanda kehidupan walaupun cuma sebentar, disolatin, dimandiin, disolatin. Al-hala al-thaniya, keadaan yang kedua, alla yatayaqqana hayatahu bi alla yastahilla. Kita enggak pernah yakin terhadap nyata hidupnya si janin. Jadi ketika keluar dari rahim ibunya, kita enggak melihat ada tanda-tanda kehidupan. Kita enggak yakin kalau dia hidup, bi alla yastahilla, seperti janin yang keluar kemudian tidak menangis, tidak mengeraskan suaranya. Wala yanzur, dan juga dia tidak bisa melihat. Wala yamtas, dan dia juga enggak bisa ngisap. Jadi keluar dari janin ibunya, kemudian langsung disodorin puting ibunya, tapi dia enggak ngisap. La yamtas itu ngisap. Wa nahwu, atau sejenis itu, sejenis, maksudnya sejenis tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dia hidup. Jadi enggak ada tuh, keluar dari rahim ibunya enggak ada tanda kehidupan. Fayunzur, maka ditinjau, dilihat, in ariya an amaratil hayati, kalau memang benar-benar ariya itu bebas, bahasa kerennya nil gitu ya, nil apa nol gitu, nil, hilang. Kalau memang benar-benar tidak ada an amaratil hayah, daripada tanda-tanda kehidupan, kal ikhtilaji, seperti ikhtilaj itu ittirab, bergetar ya. Tahu kan kalau bayi kaget kan gitu, keluar dari rahim ibunya dia kaget gitu. Enggak ada tuh, tidak ada tanda-tanda kehidupan, kal ikhtilaji, seperti bergerak, seperti kaget, seperti bergetar, wanahwi, dan juga sejenisnya. Fayunzur, maka kita tinjau nih, kita lihat, in lam yabluk, kita tinjau aidon, in lam yabluk, kalau emang dia keluar, lam yabluk haddan yunfakhu fihi ruh, dia keluar dalam keadaan umurnya tuh belum sampai batas di mana ruh itu ditiupkan, wahwa arba'atu ashhur. Paham ya Fif ya? Keluar dari janin ibu, keluar dari rahim ibunya, enggak memperlihatkan tanda kehidupan, dan keluarnya itu di umur yang dia belum ditiup ruhnya. Kan dalam hadis yang masyhur, dalam hadis Imam Nawawi ya, Arba'in Nawawiyah, bahwa 40 hari pertama sekian, 40 hari kedua sekian, 40 hari ketiga kemudian ditiup ruhnya, kemudian ditentukan asaqiyun am sa'id, apakah dia senang atau bahagia di 4 bulan pertama, kan 40 hari ketiga yaitu 4 bulan itu batas tiup ruh. Jadi kalau ada janin keluar dari rahim ibunya umurnya belum 4 bulan, dari di kandungan belum 4 bulan keluar, tapi enggak ngelihat tanda-tanda kehidupan, nah ini keadaan pertama ini. In lam yabluk haddan yunfakhu fihi ruhu. Iya, belum 4 bulan, jadi di kandungan tuh masih 2 bulan setengah, masih 3 bulan keluar gitu. Dan itu udah jadi kan, 4 bulan tuh jadi, artinya udah kelihatan bentuk makhluknya begitu, udah kelihatan bentuknya. In lam yabluk haddan yunfakhu fihi ruhu, kalau itu umurnya belum sampai batasan di mana dia ditiupkan ruh, yaitu 4 bulan, fasaidan 4 bulan atau lebih, lam yusalla alaihi, maka jenazah ini tidak disolatkan, bida khilaf, tanpa perdebatan, fi raudhah, yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Raudhatut Thalibin. Wala yughassal, dan juga tidak dimandikan, alal madhab, menurut pendapat madhab, li'annal guslu, akhafu minas sholat, karena memandikan itu lebih ringan daripada sholat. Ya kalau sholat aja enggak, ya mandi juga enggak lah begitu, enggak usah dimandiin, sholat juga enggak, tapi dikafanin, karena kalau dikafanin kan urusannya buat nguburin gitu. Kafanin dikafanin, cuman enggak dimandiin, enggak disolatin. Kenapa? Keluar dari janin ibunya dalam keadaan tidak bernafas, tidak ada kehidupan, dan umurnya belum sampai batas ditiupkan ruh. Ditiupkan ruh itu 40 hari ketiga. 40 hari ketiga itu berarti 4 bulan. Jadi kalau dia keluar dalam keadaan seperti itu, enggak disolatin, enggak dimandiin. Gitu ya. Walihada yugosalu dhimmi wala yusalla alaihi. Jadi enggak perlu disolatin dan juga tidak dimandikan, karena mandi lebih ringan daripada solat. Solat aja enggak, mandi juga enggak usah lah dimandiin. Walihada, karena mandi itu perkara yang ringan begitu ya. Artinya itu kan perkara bersih najis saja. Yang penting jenazah itu bersih, rapi. Walihada, dan karena itu juga yugosalu dhimmi jawazan. Itu penting itu ya. Dhimmi, orang kafir dhimmi, orang kafir yang hidup berdampingan dengan kita, jenazahnya itu bisa, boleh dimandikan oleh kita orang muslim. Yughassalu dhimmi jawazan ay mubahan. Dimandiin itu dhimmi dalam arti boleh saja orang muslim bervoluntir kemudian memandikan jenazah non muslim. Wala yusalla alaihi, tapi tidak disolatkan begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa in balagha, nah keadaan kedua nih, keadaan kedua dari keadaan kedua. Wah. Keadaan pertama kan tadi keluar dari rahim ibunya menunjukkan tanda kehidupan walaupun sebentar, kan gitu. Walaupun sebentar, maka dimandikan, disolatkan. Nah, keadaan kedua, keluar dari rahim ibunya tidak menunjukkan tanda kehidupan, enggak ngisep, enggak ngelihat, enggak bergerak, enggak bergetar, enggak nangis, maka kalau umurnya kurang dari 4 bulan, yaitu di mana batas ditiupkan ruh, maka enggak disolatin, enggak dimandiin. Nah, yang kedua, wa in balagha arba. Kalau dia keluarnya sudah melewati 4 bulan, wa in balagha arba'ata ashhur, kalau dia keluar sudah 4 bulan, berarti ini janin udah 5 bulan, udah 7 bulan atau bahkan udah 9 bulan, lahirnya enggak bergerak, lahirnya enggak menunjukkan tanda kehidupan. Faqaulani, maka ada dua pendapat. Orang kemarin kan udah bahas Pak Rafi, orang kafir itu boleh memandikan orang Islam, kata Imam Ar-Rafi'i. Karena Imam Ar-Rafi'i, karena menurut Imam Ar-Rafi'i memandikan jenazah itu maksudnya menghilangkan najis, menghilangkan kotoran. Menghilangkan najis itu thariqah, bukan ritual. Jadi boleh dilakukan oleh siapapun, termasuk oleh orang-orang kafir. Tapi kata Imam Nawawi enggak boleh. Itu ritual, butuh niat. Karena butuh niat maka harus dikerjakan oleh orang-orang Islam gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Erwin. Wa in balagha arba'ata ashhur, kalau janin itu melewati batas 4 bulan, batas di mana ditiupkan ruh, faqaulani, maka ada dua qaul, ada dua qaul Imam Asy-Syafi'i. Al-Azhar, jadi kalau al-azhar berarti muqabirul azhar, berarti dua-duanya kuat. Annahu aidan, bahwasanya janin seperti itu la yusalla alaihi, tidak disolatkan. Lakin yuksal alal madhab, akan tetapi yugosal, dimandikan menurut pendapat madhab. Jadi al-azhar yang paling kuat di antara qaul, dua qaulnya Imam Asy-Syafi'i, jenazah tersebut tidak disolatkan karena tidak memperlihatkan tanda kehidupan, tapi dimandikan saja menurut pendapat madhab. Amma idhtalaj, ini kondisi berbeda lagi nih. Kalau kemudian dia ikhtalaj, bergetar, bergerak, au taharraka, atau bergerak, fayusalla alaihi alal adhar, maka disolatkanlah jenazah tersebut. Menurut qaul Imam Asy-Syafi'i yang paling nyata, yang paling zahir, wa yughassal alal madhhab, dan juga dimandikan. Kalau ini enggak ada masalah ya. Kalau ini berarti kayak semacam kondisi pertama keluar dan menunjukkan tanda kehidupan. Ini kondisi kedua keluar tidak menunjukkan tanda kehidupan, maka dibedakan 4 bulan atau kurang dari 4 bulan. Lebih dari 4 bulan. Kalau 4 bulan, kurang dari 4 bulan, enggak dimandiin, enggak disolatin. Tapi kalau 4 bulan lebih, ada dua kaul. Imam Asy-Syafi'inya mengatakan tidak juga disolatkan, tapi dimandikan. Berarti ada kaulnya Imam Asy-Syafi'i yang zahir, bahwa jenazah tersebut disolatkan karena dia sudah melewati batas umur di mana ruh itu ditiupkan. Sudah ada ruhnya. Begitu. Wa amma idza ikhtalaja, akan tetap kemudian adapun jika bayi tersebut ikhtalaj, bergerak, au taharraka, atau bergerak, fa yusalla alaihi, maka dia harus disolatkan. Alal azhar, menurut pendapat yang azhar. Wa yughassal, dan juga dimandikan, alal madhab. Wa alam, ketahuilah, anna ma lam tadhhar fihi khilqatu adamiyyin, bahwasanya kalau ada janin, ketahuilah wa'alam anna ma lam tadhhar, bahwasanya janin yang keluar dan tidak memperlihatkan khilqatu adami, bentuknya itu bukan bentuk manusia, ia belum bentuk manusia karena belum, baru sekian bulan di kandungan, seperti cuman gumpalan darah doang, gumpalan daging atau apapun lah itu. Jadi belum, apa namanya, tidak memperlihatkan bentuk, ya kayak orang kuret, kayak orang dikuret, kayak orang di apa tuh, kalau di rumah sakit yang apa namanya kandungannya enggak jadi gitu. Seperti itu tidak memperlihatkan bentuk manusia, yakfi fihi al-muwarah. Maka cukup al-muwarah. Al-muwarah itu, muwarah itu artinya yang penting gak kelihatan. Umpetin di belakang gitu. Umpetin di belakang. Maksudnya dikubur secukupnya saja. Jadi gak ada aturan harus gini, harus yang penting dikubur aja. Yang penting dikubur, yakfi al-muwarah kaifa kana, bagaimanapun pokoknya yang penting dikuburin. Asal jangan jadi makanan hewan. Jadi maksudnya dikuburkan, jangan sampai kemudian jadi makanan hewan. Wa ba'da zuhuri hilqatil adami, dan kalau dia keluar dalam keadaan sudah berbentuk adami, sudah berbentuk manusia, begitu. Hukmut takfini hukmul ghusli, maka hukumnya sudah berlaku hukum kafan dan juga hukum memandikan. Tergantung tadi itu ya, kalau keluarnya bagaimana. Kalau dia keluarnya dalam keadaan hidup, walaupun cuma sebentar, ia mandi, disolatkan. Dan di kafani tentu, karena kafan itu kan urusannya dengan penguburan. Tapi kalau ada yang keluar tidak memberikan gambaran bentuk manusia, ya seperti gugur kandungannya kemudian dikuret, maka seperti ini cukup, yang gak usah dikafanin juga, langsung aja dikuburin. Yang penting gak kelihatan, yang penting tidak jadi makanan hewan gitu. Ini jam berapa nih, 4 menit? Wallahu alam. Qala Syekh Abi Syuja mengatakan, wa yughassalul mayyitu, dan mayyit dimandikan, witran, 3 kali. Bukan 3 kali, ganjil. Wa yakunu fi awwali guslihi sidrun, dan awal pertama kali basuhan, sidrun itu dicampur dengan daun bidara. Kalau kita di sini pakai sabun, pakai sampo. Wa fi akhirihi, dan di akhirnya, syai'un yasirun, sedikit dicampur, sedikit ya, minal kafuri, dari kapur barus. Qad marra dzalika, dan itu sudah kita lewati, aqallul ghusli, bahwasanya standar minimal memandikan jenazah yaitu cukup meratakan air ke seluruh tubuh. Pertama tentu dibersihkan badannya. Wa amma akmaluhu, sedangkan bentuk sempurnanya memandikan jenazah, fa umurun katsiratun, maka perkaranya cukup banyak. Minha di antaranya ma dzakarahu syekhu, apa yang disebutkan oleh Syabi Suja, fayughsalu ba'da tawdi'atihi ra'suhu, fayughsalu ba'da tawdi'atihi ra'suhu, fayughsalu ba'da tawdi'atihi ra'suhu, kemudian setelah dia diwudukan, dibasuh kepalanya, thumma lihyatahu, kemudian jenggotnya, bisidrin, dengan daun bidara, wa khatamiyyin, dan khatami itu ini air yang dicampur sama bunga, Ya sebenarnya biar menghilangkan kotoran dan bau. Ya kalau kita di sini pakai sabun untuk basuhan pertama. Wa nahwihima atau sejenisnya. Wa yughassalu syikkil aymani tsummal aysar, kemudian barulah sisi kanan dulu. Jadi kalau yang lebih sempurnanya begitu ya. Tangan kanannya si tukang mandiin itu buat senderan palanya jenazah. Jadi dia disenderin, dia pegang pakai pala. Nah, tangan kirinya dia tekan-tekan tuh perutnya jenazah supaya keluar kotorannya. Habis itu keluar, dibersihin, kemudian tentu sebelumnya ditutup auratnya dulu, ditutup auratnya, kemudian dicuci palanya, pakai sampo, pakai sabun, kemudian rambutnya disisir, jenggotnya juga dirapiin. Kalau perempuan dibikin kepang tiga kan gitu, kepang tiga, satu, dua, tiga, disisirin kemudian dikepang tiga begitu. Kemudian setelah basuhan pertama pakai sabun, wangi, barulah bilasan kedua itu. Itu bilasan kedua tuh jatuhnya bilasan pertama, bilasan dengan air yang bersih tanpa bercampur, dan bercampur dengan kapur barus tuh jumlahnya sedikit sekali untuk tidak merubah status air. Jadi status air ini harus tetap mutlak gitu. Basuhan pertama, basuhan kedua, basuhan ketiga, atau lebih daripada tiga kali, yang penting ganjil, nggak ada masalah. Wa yughassalu syikil aiman, kemudian mandi sisi kanan. Sisi kanannya tuh depan dulu, baru sisi kanan depan, sisi kanan depan, sisi kiri, kemudian baru sisi kanan belakang, sisi kiri belakang. Lima rawal Bukhari, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, an Ummi Atiyah, dari sahabiat namanya Ummu Atiyah. Ummu Atiyah ini sahabat Nabi yang kalau kita sekarang bahasanya dukun beranak. Dukun beranak, tukang bantuin orang lahir sekaligus tukang mandiin jenazah, itu Ummu Atiyah, itu sahabat Nabi. Kalau bahasa Arabnya Al-Qabilah. Al-Qabilah itu dukun beranak. Biasanya Al-Qabilah itu sepaket tuh, dia bantuin orang lahir, dia juga bantuin orang meninggal. Di sini kan juga begitu. Jadi Ummu Atiyah itu sahabat Nabi, sahabat perempuan yang kerjanya begitu. Al-Qabilah, tukang bantuin orang beranak, juga bantuin mandikan jenazah. An Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan, dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad masuk ke dalam kami, maksudnya bergabung bersama kami, wa nahnu nughassilu ibnatahu, dan kita sedang memandikan ibnatah, anaknya Nabi Muhammad yang bernama Zainab. Jadi yang di dalam hadis ini Zainab. Faqala, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, pesawatnya dekat banget ini. Ahlan Abdul Muiz, Ustaz Abdul Muiz dari Bekasi. Wa nahnu nughassilu ibnatahu, dan kita lagi mandiin anaknya Zainab. Faqala, Nabi Muhammad mengatakan, iksilnaha thalathan, mandikan itu tiga kali basuhan. Jadi tiga kali basuhan itu teman-teman setelah basuhan yang bisa. Jadi basuhan pertama tuh disabunin, dibersihin, dibikin wangi. Nah, setelah dibersihin, dibikin wangi, barulah dihitung basuhan pertama itu basuhan yang bersih daripada campuran air. Satu, dua, tiga. Jadi basuhan pertama yang pakai sabun tuh nggak dihitung begitu. Au khamsan, tiga kali atau lima kali, au aktsara min dzalik, atau lebih daripada itu, in ra'aitunna, kalau kalian lihat itu rasanya perlu ditambah lagi. Jadi kata Nabi Muhammad kepada Ummu Atiyah, bilas dua kali, bilas tiga kali, ya lima kali, ya kalau emang lebih banyak silahkan, kalau emang dirasa perlu begitu. Dzalika bima'in wa sidrin, itu dengan air dan bidara. Waj'al fil akhirah, dan jadikan yang terakhir, basuhan terakhir, kafuran, yaitu kapur barus, au syai'an min kapur, atau sesuatu dari kapur barus. Wabda'na bimayamihinna, kemudian mulailah dengan sisi kanan dia. Wa mawadhi'il wudu, kemudian anggota tubuh wudu, minha, dari tubuhnya. Qalat, kemudian beliau mengatakan, Imam Ummu Atiyah mengatakan, fadhaffarna sya'roha, kemudian kita kepang itu rambutnya Zainab radhiyallahu anha, Zainab lagi dimandiin, dibikin kepang rambutnya, salah satu aslasin, tiga dari satu per tiga, tiga-tiga gitu, satu per tiga. Kornaiha, dua tanduknya, jadi dibikin tiga itu maksudnya gini, ini satu, satu, dua, tiga, jadi tanduk itu kayak tanduk. Jadi dibikin tiga di kepang tiga. Wa nasiyatiha, dan juga nasiyah, ubun-ubun ini, bukan ini apa sih namanya? Ubun. Wa fi riwayatil Bukhari, dan dalam riwayat Imam Al-Bukhari, wa alqayna khalfaha. Kemudian tiga kepangan itu alqayna, kita buang ke belakang. Alqayna kan artinya buang, maksudnya kita sisirin ke belakang. Dibikin kepang tiga kemudian disisirin ke belakang begitu. Wa yustahabbu tasrih li'yatihi, dan dianjurkan kalau lagi mandi itu tasrih, nyisirin jenggotnya si jenazah, warasahu, dan juga rambut yang ada di kepala, in kana 'alaihi masy'arun, kalau memang ada rambutnya, bimustin, dengan bimustin wasi'in, dengan sisir wasi'il asnan, sisir yang giginya tuh renggang. Wasi itu renggang, al asnan giriginya sisir itu renggang. Jadi mandi, jadi jangan sisir yang kecil, sisir yang salon tuh yang itu kan sakit banget. Nah, kalau kecil gitu nyakitin jenazah, tapi dengan sisir yang giginya renggang. Wa yakunu birifkin, dan nyisirnya itu pelan-pelan. Birifkin tuh pakai kasih sayang. Jangan nih jenazahnya dirupanya waktu hidup dia gedek banget begitu. Nah, betulan nih gue yang mandi ngerasain. Jadi harus dengan kasih sayang, li'alla yantatif, supaya rambutnya tidak rontok. Fa inin tatafa, kalau kemudian rambutnya rontok, syai'un, sesuatu dari rambutnya itu rontok, ba'da ghusl, raddahu ba'da ghuslihi ilaihi, maka dikembalikan. Jadi rambutnya yang kalau disisirin rontok, dikumpulin, nanti ketika dikafanin, masukin ke dalam kafan, dibalikin lagi gitu. Wa wada'ahu ma'ahu fil kafani, dan taruh itu bersama dia fil kafan, dalam kafan, ikraman, sebagai bentuk penghormatan, li ajlil ayah, karena memang ada ayatnya, kita diperintahkan, kata Allah Subhanahu wa taala, wa laqad karramna bani adam, dan kita telah memuliakan anak Adam. Maka salah satu bentuk apa yang dimuliakan oleh Allah, kita wajib memuliakan begitu. Ahlan adik Widanata dari Riau, Pak Erwin, saya tuh tinggal di Condet. Condet bandaranya deket Halim Perdana Kusuma. Jadi kalau pagi begini emang suaranya nyantar banget. Pesawat komersil termasuk pesawat TNI AU gitu. Jadi sering lewat. Mana tadi? Kadza jazama bihi Rafi, itulah yang kemudian dipatenkan, dikuatkan oleh Imam Ar-Rafi dan juga Imam An-Nawawi. Wa anil qadi Husain, ini Fib ada yang kurang nih, Fib tambahin nih Fib. Wa anil qadi Husain, dan dari qadi Husain, annahu la yarudduhu, ada la'nya. Jadi kalau di kitab ane enggak ada la'nya, tapi ane tambahin tuh. Anil qadi Husain annahu yarudduhu, annahu la yarudduhu. Jadi kata al-qadi Husain enggak usah dibalikin. Kata Imam Nawawi, Imam Rafi, itu rambut yang terpisah ketika nyisirin jenazah, itu dikumpulin lagi, ntar disatuin ketika dikafanin. Nah, tapi kata Al-Qadi Husain, enggak. Apa yang sudah rontok, udah enggak apa-apa, enggak perlu dimasukin lah. Itu kata Al-Qadi Husain, annahu la yarudu. Ada enggak lahnya? Di sini enggak ada, makanya tambahin lah. Ah, cakep tuh. Emang dari dulu kitab aneh mulu nih yang salah. Wa anhu, dan juga dari Qadi Husain, annahu yarudduhu ilaihi. Jadi ternyata Al-Qadi Husain di DKI ada Pak Erwin. Berarti di Al-Qadi Husain itu punya dua riwayat. Satu tidak dikembalikan, satu dikembalikan kepada jenazah. Begitu. Nah, apa ada Pak Iwan? Ada. Saya dong yang enggak ada. Wa'alam ketahuilah annahu yajibul ihtirazu an kabbihi. Maka ketahuilah bahwasanya wajib untuk menghindari an kabbihi, ala wajhi kabbihi, itu apa? Numplakin mukanya. Jadi kalau mandiin itu direnggak di apa, kalau bahasa celentangin. Jangan dikutengkurupin gitu. Termasuk juga udah dicelentangin tapi pas gosok gosok badannya sampai ditengkurupin. Ah, enggak boleh. Yajibul ihtiras, wajib menghindari untuk menumplekin mukanya jenazah. Fa idza ghassalahu bisidri, kalau dia apa namanya, ketika dia mencucinya dengan sidr, dengan daun bidar atau dengan sabun. Wanahwi. Ah, bukan. Wanah al-ihtirazu an kabihi ala wajhi koma. Titik atau bisa dikitik. Fa idza ghassalahu bisidri, ketika dia memandikannya dengan daun bidara atau dicampur dengan sabun, itu yang pertama kali. Wa nahwi atau sejenisnya, azala dzalika, dia harus bersihkan itu. Jadi setelah daun bidara atau sabun, ya sabunnya kemudian dibilas lagi, dibersihin. Ba'da zawalihi, setelah itu dihilangkan, yughassal bil ma'i, kemudian dibasuh atau dibilas dengan air al-qurah. Al-qurah itu safi. Al-Qurah itu yang sofi, yang bersih. Maka tadi kan basuhan pertama itu pakai sabun, itu nggak dihitung sebagai basuhan pertama. Itu buat bersihin. Nah, kemudian setelah itu dihilangin, barulah kemudian masuk hitungan pertama. Bilasan pertama, bilma il-Qurah, dengan air Al-Qurah. Al-Qurah itu yang sofi, yang murni, bersih. Gitu, air mutlak, salasan tiga kali. Wa yaj'al fi kulli ghuslatin kafur. Dan setiap bilasan yang tiga kali itu dicampur dengan kapur barus, tapi enggak banyak, karena kalau banyak nanti kayak detol. Kalau detol itu merubah sifat air, airnya enggak jadi mutlak, itu airnya jadi air mukhtalat. Mukhtalat bitahira, tidak lagi dikatakan sebagai air yang bisa mensucikan, air mutlak itu, jadi enggak jadi air mutlak lagi. Kita udah bahas tuh bab air tuh, kapan tahu tuh. Kan bercampur, bisa bercampur dengan najis, bisa bercampur dengan benda suci. Bercampur dengan benda suci masih mutlak kalau tidak merubah sifatnya dan juga tidak merubah namanya. Tapi merubah sifatnya menjadi air lagi tidak lagi mutlak kalau merubah sifatnya atau justru merubah namanya begitu. Maka dicampur dengan kapur baru fi wa fil ghuslatil akhirat, dan di basuhan yang terakhir itu lebih kuat. La wal yakunil kafur qalilan. Maka jadikanlah kafur barus itu qalilan, sedikit aja, li alla yataghayyar bihil ma, agar tidak berubah itu air, fayaslubuhu tuhuriyah, gara-gara itu berubah airnya maka kesuciannya diambil oleh si kafur barus itu. Artinya enggak lagi, enggak jadi air mutlak, maka dicampur dikit aja yang sekiranya mengharumkan apa istilahnya, mengharumkan air, sekiranya tidak merubah air begitu. Fala yakfi dzalika fil ghasli, maka itu kalau itu airnya berubah gara-gara kebanyakan kapur barusnya, falayak fidalika fil ghusli, maka itu enggak cukup untuk membuat air memandikan. Kama layak fil ma'ul makhlut, sebagaimana juga tidak cukup memandikan jenazah dengan air al makhlut yang tercampur bisidr dengan daun bidar wa nahwi atau sejenisnya. Falyatanabbah lidzalika, maka mestinya harus diperhatikan ini. Wa ila hadha, dan untuk masalah ini ada isyarat. Al-isyarat biqauli syaih, dari perkataan Syaih Abi Suja, syai'un yasirun min kafur, campuran sedikit dari kafur. Kan kalau kita lihat teksnya tuh, wa yughassalul mayyitu witran wa yakunu fi awwali ghuslihi sidrun wa fi akhirihi syai'un yasirun minal kafur. Itu, dan dari campuran airnya dicampur dengan kafur yang sedikit agar tidak merubah. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjut di pertemuan esok hari Jumat. Wa yukafanu fi thalathati aswab. Insyaallah kita lanjut di pertemuan esok hari. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Bagi para asatid, bagi para tokoh masyarakat, tokoh ajengan, guru-guru kami, para pak kiai, kalau menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan, atau penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, bisa melalui WhatsApp pribadi, Telegram pribadi, atau juga Instagram. Saya sangat senang sekali jika mendapati koreksian tersebut, sebagaimana saya juga sudah banyak mendapatkan koreksian dari beberapa teman dan juga beberapa guru. Kalau mandikan pakai air keran selang mencampurnya bagaimana? Iya, ditaruh ember dulu. Iya, di ember dulu biasa. Biasa kalau apa namanya? Biasanya memang semuanya pakai keran biasanya. Yang terjadi itu semuanya pakai keran, di ember taruh sedikit begitu ya, di ember taruh apa namanya daun bidara atau kapur balus. Kemudian yang di ember ini diguyur dulu, diratain, barulah keran itu sebagai bilasan gitu, biasanya seperti itu. Di Jakarta juga emang sekapur-kapurnya Pak Jagat, cuman yang sekapur-kapurnya itu jadi seperti campuran sabun, jadi campuran kedua setelah sabun. Nah, bilasan yang suci itu bilasan yang pakai keran itu gitu. Maka itu kan kalau mandi nidazah itu volume airnya lebih banyak daripada mandi biasa gitu. Al-Qoroh, iya betul. Al-Qofnya Qoroh. Al-Qoroh, Bilma'il Qoroh. Qofnya Madmum. Bilma'il Qorohi Salasan. Dengan air yang suci Al-Qoroh. Pak Tegun, Alhamdulillah. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Al-Qoroh, Pak Ustadz Maulana Malik. Qofnya Madmum. Qofnya didommahkan. Adana Allahu ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.